Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiyya falahur rida. Wa man sakhita falahus sukht. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan ma'a idhamil bala tergantung dari besarnya ujian. Menunjukkan bahwasanya antara ujian dengan balasan saling sebanding. Semakin besar ujiannya dan semakin berat, maka pahalanya pun akan semakin besar. Semakin ringan ujian dan musibah, maka ganjaran dan pahalanya pun juga semakin kecil. Tentu saja di sana berbeda antara seseorang yang diuji dengan terkena duri pada kakinya, dengan orang yang diuji sampai kehilangan kakinya. Semakin berat ujian dan ganjaran ketika dia bersabar, maka pahalanya pun akan semakin besar. Akan tapi semakin ringan ujian maka juga akan menjadikan pahala yang akan dia dapatkan pun juga akan semakin ringan. Inilah bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaha keadilannya dan kemaha bijaksananya Tidak Allah jadikan di sana sama antara dua ujian. Dijadikan di sana berbeda. Sehingga di sini ada bentuk motivasi dan dorongan. Seseorang untuk bersabar terhadap ujian yang menimpanya. Seandainya tahu bahwasanya ujian kali ini yang dia hadapi terasa berat. Ujian kali ini yang dihadapi terasa besar. Dan dia tahu bahwasanya besarnya ujian akan menjadikan disanya besarnya pahala. Dia mengilmui bahwasanya dengan besarnya ujian, maka pahala yang Allah siapkan pun akan semakin besar. Sehingga hal tersebut akan memotivasi dirinya, mendorong untuk berusaha menyabarkan dirinya menghadapi ujian tersebut, walaupun mungkin lebih berat daripada ujian-ujian yang sebelumnya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Maka ini juga dorongan dan motivasi yang lainnya. Yang akan mendorong seseorang untuk bersabar menghadapi ujian yang menerpanya. Ketika dia memahami, mengerti, mengilmui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian terhadap mereka. Maka akan menjadikan hatinya gembira, senang di tengah-tengah ujian yang menerpanya, yang seperti ini, yang tidak pernah dirasakan oleh mereka, orang-orang yang tidak memiliki iman. Semakin berat ujian yang menimpa mereka, justru mereka merasakan semakin sempit. Mereka merasakan bahwasanya dirinya dan kehidupannya semakin sulit. Ketika tidak ada keimanan pada dirinya, tidak ada tauhid wala iman, dia akan merasakan bahwasanya ujian itu adalah ujian yang sangat berat. Berbeda dengan ahlul iman, ahlu tauhid. Kullama kamula tauhid, kamula iman. Setiap kali sempurna tauhid, sempurna iman, semakin bertambah tauhidnya, semakin bertambah keimanannya. Nah, semakin justru dia merasakan ketenangan, ketentraman di tengah-tengah ujian yang menerbanya. Sehingga di sana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-musibatu ni'mah. Musibah dan ujian itu adalah nikmah, sebuah kenikmatan. karena hikmah dibaliknya yang begitu sangat banyak, begitu sangat besar, yang itu hanya dipahami oleh mereka, orang-orang ahlul iman. Nah, mengilmui tentang hikmah-hikmahnya, hikmah dibalik ujian yang ada. Takfiru dzunub, menghapus dosa-dosanya. Menunjukkan bahasanya mahabbatullah, iya, rasa cinta Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, semakin berat ujiannya maka akan semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Nah, sehingga dia seperti seorang petani. Nah, yang dihadapannya adalah pertanian yang ingin dia lakukan. Kalau seandainya aku menanam sekian dengan tanah sekian, semakin luas tanahnya dan hektarnya, nanti keuntungannya akan semakin sekian, sehingga aku bisa menghasilkan dalam panennya semakin besar. Nah, semakin bersemangat, semakin dia merasakan bahwasanya inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak memiliki rahmah. Bukan berarti dia tidak memiliki hati, dia memiliki hati, dia memiliki rahmah. Nah, sehingga ketika musibah, apakah dengan ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, dia sedih meneteskan air mata. Nah, tapi dibalik semua itu, dia mengharapkan pahala yang begitu sangat besar. Nah, semakin berat ujian, semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Nah, semuanya tergantung pada tauhid yang ada pada seseorang. Keimanan yang ada pada seseorang. Sehingga penting-penting di sana untuk selalu mendalami tauhid, mendalami iman. Ta'allumul iman, mempelajari iman. Sebagaimana kana salaf yata'allamunal iman, mereka mempelajari iman. Sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Nah, iman butuh dipelajari, iman butuh ilmu. Untuk supaya bertambah, di sana butuh ilmu. Bagaimana ilmumu tentang rububiyahnya Allah? Bagaimana ilmumu tentang uluhiyahnya Allah? Bagaimana ilmumu tentang asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Semakin dalam ilmunya, pemahamannya, semakin dia mengenal Rabb-nya. Nah, akan semakin bertambah keimanan yang ada pada dirinya. Semakin bertambahnya iman akan menjadikan semakin kuatnya dia. Nah, dan bersabarnya dia menghadapi musibah-musibah yang ada. Faman radhiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha ketika musibah menimpanya, ketika ujian itu datang kepadanya, dia ridha. Bukan hanya sekedar bersabar. Nah, sabar meskipun masih ada di sana rasa berat. Hanya rasa berat. Tapi sabar ya. Ridho ini tingkatannya lebih tinggi dari sober. Ridho di situ mengandung makna sakinah. Ridho di situ mengandung makna ar-raha. Ridho itu mengandung makna sakinah, tenang terhadap sesuatu, nyaman terhadap sesuatu, tenang terhadap ujian tersebut, karena dia tahu bahwasanya itulah ketetapan dari Allah. Tenang terhadap ujian tadi. Rohah, nyaman. Nah, karena dia paham bahwasanya inilah biqadarillah. Dengan sebab takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho dia. Ridho itu sudah enggak ada sama sekali rasa berat. Nah, ridho itu bukan bahkan lebih dari rasa sabar. Rasa sabar, bersabar. Terkadang di sana masih ada rasa berat tapi dia berusaha menahannya. Nah, rasa berat tersebut dia berusaha untuk menahan dan menekannya sehingga tidak kemudian keluar melalui lesannya atau terlampiaskan melalui perbuatannya. Dia tahan, benar. Nah, sabar walaupun masih ada rasa berat. Kalau ridho ini tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar sabar, ya, bisa babi ilmihi, bisa babi ma'rifatihi billah, pengetahuannya dia tentang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan dia tentang tauhid, pengetahuan dia tentang asma wa sifat. Nah, sehingga ridho ada rasa tenang, rasa nyaman terhadap ujian karena dia paham bahwasanya ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja pahalanya lebih besar, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridha terhadapnya. Nah, menunjukkan bahwasanya ridha terhadap musibah, ridha terhadap ujian ini ibadah. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridhoinya. Sebagaimana kita pahami makna ibadah. Nah, sesuatu apakah itu perkataan ataupun perbuatan, perbuatan hati atau perbuatan jawarih yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya kita terhadap musibah, ridhonya kita terhadap ujian karena itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Nah, yang Allah siapkan ganjarannya apa? Falahur ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha terhadapnya. Nah, akan tapi sebaliknya, wa man sakhita, barang siapa yang tidak suka, benci, sukht, yang di situ mengandung makna karaha, benci. Nah, benci terhadap ujian, benci terhadap musibah yang menimpa dirinya. Dia tidak menyukainya. Walaupun itu tidak dia wujudkan dengan ucapannya, tidak dia wujudkan dengan perbuatannya. Nah, masih dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, masih dia meninggalkan apa yang Allah haramkan, tapi dia benci dalam hatinya. Nah, dengan ujian tadi, benci dia, tidak suka. Nah, ila suatu keharaman, haram, falahu sukht, maka dia berhak mendapatkan kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kebenciannya tersebut sampai kemudian terwujudkan dengan lesannya. Dia ucapkan kalimat-kalimat ketidakterimaannya dia terhadap ujian dan musibah yang Allah berikan kepadanya. Nah, di lesannya terucap. Nah, dengan lesannya, Allah enggak adil, Allah zalim, Allah. Dengan segala bentuknya. Ini sudah terjatuh ke dalam keharaman, keharaman, keharaman. Nah, dia dengan lesannya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, falahu sukht, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu dengan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut justru akan menambah musibahmu. Nah, kalau tadi musibahnya cuma mungkin musibah yang sifatnya lahiriah, justru sekarang musibah ini menimpa agamamu. Nah, atau suhud kebencian tersebut dia wujudkan, lesannya diam, ketidaksukaannya dia dan juga ketidakterimaannya dia, dia wujudkan dalam perbuatannya. Nah, dengan dia tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, atau dengan dia melakukan apa yang Allah haramkan, lesannya diam. Nah, dengan musibah dan ujian yang Allah berikan kepadanya, diam dia. tapi tidak terima dalam hatinya, kemudian dia wujudkan dalam perbuatannya. Tinggalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, atau melakukan keharaman-keharaman yang ada. Falahus sukh. Maka dia mendapatkan kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan haramnya as-sukh, tidak terima, benci terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Nah, paling minimalnya adalah sabar. Sabar itu sudah batas minimal seseorang ketika mendapatkan musibah, batas minimalnya sabar. Nah, mungkin ada rasa berat, tapi dia tekan. Nah, gak boleh kurang dari itu. Rasa terima yang dalam hatinya yang besar, tidak suka. Nah, gak boleh. Nah, atau lebih tinggi dari tingkatan sabar, ar-ridho, ridho terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, intinya hadis ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala adalah berkenaan tentang sabar. Nah, yang semuanya itu adalah termasuk dari al-iman. Nah, billah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang itu juga masih berkaitan dengan tauhid. Nah, sabar ini masih berkaitan dengan tauhid yang ada pada seorang. Nah, sehingga dimasukkan dalam bab atau dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Nah, balasan yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang bersabar. Nah, kita cuma sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين تفضلوا